Bye. шарит белый ракову. Написал татям на Лукаиму. Читаму, Кутака, Натану, Ганхатуму. Hingga aku hembus. Apakah cinta ini begitu menyenangkan hatiku, duhai sayang? Baru kali ini

Shine on, shine on. tetapi dengan senyuman semua yang terjadi biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua akan baik-baik saja.